بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-13 dari kitab Shalah. Pada bab yang ke-13, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab yang bab Fikam tusallil mar'ah fithiyab, bab tentang berapa helai pakaian yang hendaknya dipakai oleh seorang wanita tatkala ia sholat. Dan disebut oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala di Fathul Bari kalam Ibnu Mundhir rahimahullah ta'ala, setelah beliau menyebutkan tentang perkataan jumhur ulama bahwasanya yang wajib atas kaum wanita tatkala salat, antu salliya fi dir'in wa khimar, harus salat dengan memakai dir'in wa khimar, memakai jubah dan kerudung. Ibnu Mundhir menjelaskan tentang makna kalam jumhur tersebut. Jadi kalau kita akan dapatkan kalam fuqaha, wajib bagi wanita kita salat untuk memakai jubah yang menutupi badannya dan memakai kerudung yang menutupi kepalanya. Al-murad bidzalika taghtiyatu badaniha wa ra'siha, wajib bagi wanita ketika salat menutupi badan dan kepalanya. Berarti bukan berarti harus dua helai, akan tetapi yang dimaksud menutup seluruh badannya. Kalau kana thawbu wasi'an faghata ra'saha bi fadlihi jaza, seandainya katanya kain yang dipakai untuk menutupi badannya itu lebar dan panjang, kemudian dia pakai untuk menutup kepalanya, maka boleh, walaupun hanya dengan sehelai kain. Yang jelas wajibnya itu menutup seluruh tubuhnya ketika sholat bagi kaum wanita, kecuali wajah. Kalau wajah wanita ketika sholatnya itu tidak menutup wajahnya dengan niqab, dengan cadar, dibuka. Kecuali kalau ada laki-laki ajnabi atau dikhawatirkan laki-laki ajnabi melihatnya, maka ditutup sekalipun ketika sholat. Adapun aslinya tatkala sholat wanita itu membuka wajahnya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau setelah menyebutkan judul babnya, di berapa helai kain wanita ketika melaksanakan sholat, beliau menukil kalam Ikrimah Maula bin Abbas wa qala Ikrimah law warat jasadaha fi thawbin la ajaztu. Kata Ikrimah Maula bin Abbas, seandainya seorang wanita sholat dan menggunakan satu helai kain tapi bisa menutup seluruh tubuhnya, la ajaztu, niscaya aku bolehkan hal tersebut. Sekali lagi, wajib bagi wanita ketika sholat menutup seluruh bagian tubuhnya. Tadi nukil jumhur, minimal itu dir'un wa khimar, jubah yang menutupi bagian tubuhnya dan juga kerudung yang menutupi kepalanya. Dan juga dinukil dari kalam pokok yang lainnya, tusalli fi dirin wa khimar wa izar, wanita yang salat itu memakai sarung dan juga memakai dir, jubah, dan memakai kerudung. Semua mani kembali kepada menutup aurat. Semakin tertutup itu semakin baik. Hanya saja yang berkaitan dengan wajah ketika salat wanita membuka wajahnya, kecuali jika khawatir terlihat oleh laki-laki ajnabi. Dan beliau menyebutkan dalam bab ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qala rahimallahu taala haddatsana Abu Yaman Hanif indak. Perhatikan masmu Abu Yaman Al-Hakam Ibn Nafi' ahsanta qala akhbarna Syu'aib Abdurrahman Syu'aib Ibn Man Syu'aib Ibn Abi Hamzah masmu Abi Hamzah Dinar ahsan Ani Zuhri Hudzaifah masmu Zuhri Muhammad Ibn Muslim ahsan qala akhbarani Urwah Urwah Ibn Zubair anna Aisyah qalat laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat fajr salat subuh فيشهد معه نساء من المؤمنات. Dan ketika salat subuh, sebagian nisa dari kalangan mukminat sahabiyat mereka ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Dan sudah kita sebutkan boleh bagi kaum wanita dengan syarat amnul fitnah ikut salat berjamaah di masjid. Dan Nabi mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang wanita-wanita hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja solat mereka di rumah mereka lebih afdal. Nabi mengatakan, wabuyutuhun khairun lahun. Dan rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Bagaimana para sahabat ketika itu solat subuh bersama Nabi SAW, mutalafiat fi murutihin. Mereka menutup seluruh tubuhnya. Bagian badan dan kepala timurutihin dengan murt-murt mereka dengan kain-kain yang mereka pakai yang menutup seluruh tubuhnya. Tsumma yarji'una ila buyutihin ma ya'rifuhunna ahad. Kemudian selesai salat subuh mereka kembali ke rumah-rumah mereka dan ketika selesai salat dan kembali ke rumah mereka ma ya'rifuhun ahad. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Ima dikarenakan Nabi SAW selesai salat subuh itu masih dalam keadaan gelap dikarenakan beliau salat di awal waktu dan yang seperti datang di riwayat yang lainnya ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas dikarenakan Nabi salat di awal waktu dari subuh sehingga ketika selesai subuh ketika keluar pun masih belum dikenal orang-orang yang keluar dari masjid tersebut tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Dan imma katanya mayarifun ahad dikarenakan mereka menutup seluruh tubuh mereka ketika keluar dari rumah-rumah mereka. Sehingga tidak dikenal siapa wanita tersebut. Ini hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan di hadis ini selain kita bisa ambil bahwasanya diperbolehkan bagi kaum wanita inda amil fitnah. Salat berjamaah di masjid juga bisa diambil faedah yang lainnya. Bahwasanya kaum wanita ketika mereka sholat berjamaah di masjid harus menjaga adab-adab menghadiri sholat jamaah di masjid. Di antaranya mutalafiat. Mereka ketika sholat di masjid hendaknya mereka memakai pakaian yang sempurna. Menutup aurah-aurah mereka. Mutalafiat. Dan juga tidak diperbolehkan bagi mereka memakai wangi-wangian. Memakai minyak wangi. Atau memakai zina yang menyebabkan fitnah. Fitnah bagi dirinya dan juga untuk yang lainnya. Mutalafiat fi murutihin. Dan juga diambil faedah yang lainnya bahwasanya waktu yang paling afdal untuk salat fajar. Dan yang berkata pendapat jumhur ulama, salat fajar disegerakan di awal waktu. Begitu pula salat-salat yang lainnya dan salat yang lima waktu kecuali salat isya. Salat isya yang paling afdal itu diakhirkan. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Malisa fi Sahihain. Dan kita berada di bagian akhir dari materi At-Ta'dil min Kitabil Ilm. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil asal Abdul Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau mengatakan inna Allah nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad fasnafahu li nafsihi fabta'athu bi risalati. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati hambanya, maka Allah dapatkan hati Muhammad adalah hati yang terbaik di antara hamba-hambanya. Maka Allah pilih Muhammad untuk dirinya dan diangkatnya menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad. Setelah itu Allah melihat hati-hati hambanya setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawajada quluba ashabi khayra qulubil ibad. Allah dapatkan hati yang terbaik setelah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat sallallahu alaihi wasallam adalah hati para sahabatnya radhiyallahu anhum. Faja'alahum muzara nabihi alaihi salatu wasallam yuqatiluna ala dini. Maka Allah jadikan para sahabat sebagai uzara, sebagai menteri-menteri, pembantu-pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam membela agama ini. Kemudian kata beliau, famara almuslimuna hasana fa huwa indallahi hasan wa ma ra'u sayyan fa huwa indallahi sayyi. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin baik, maka itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dilihat buruk oleh kaum muslimin maka adalah buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ini seperti ditalik oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, bahwasanya yang dimaksud adalah apa yang dilihat oleh kaum muslimin kamilul Islam, yang sempurna keislamannya, yang masih suci fitrahnya. Maka seorang muslim dan kaum muslimin yang masih suci fitrahnya dan sempurna keislamannya pasti tidak akan memandang perkara yang buruk dan ia anggap perkara tersebut baik. Pasti yang buruk itu buruk dan yang baik itu baik. Dan sekali lagi masalah tahsin wa taqbih, buruk atau tidak suatu perkara, kembali kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Dan di bagian akhir beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun hadis Abi Sa'id, qala rahimahullah ta'ala wa qala al-imamu Ahmad, haddathana Yahya ibn Muhammad, qala haddathana Yahya, an Muhammad ibn Abi Yahya, qala haddathani Abi, anna Abi Sa'id al-Khudri, haddatha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, lamma kana yawm al-Hudibiyya, qala, la tuqidu naran bilayl, falamma kana ba'da dalik, qala awqiduha, wastani'u, فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ قَوْمٌ بَعْدَكُمْ صَاعَكُمْ وَلَا مُدَّكُمْ. قال الشيخ هذا حديث صحيح ووالد محمد ابن أبي يحيى اسمه سمعان محمد ابن سمعان وقد وثقه أبو داود كما في ترجمة ابنه محمد من تهذيب تهذيب والحديث أخرجه أبو يعلى والحديث أخرجه أبو يعلى. Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhuma, Sa'd bin Malik Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma, beliau mengkhabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari Hudaybiyah, itu tatkala beliau hendak melaksanakan umrah bersama para sahabatnya dan jumlah beliau antara 1400 sampai 1500 orang, ketika sampai di Hudaybiyah perbatasan Mekah negeri haram, orang-orang musyrik Quraisy tidak mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya masuk. Bahkan hampir terjadi peperangan. Maka Nabi sallallahu berkata ketika sampai di Hudaybiyah kepada para sahabatnya, "La tuqidu naran bilayl." Jangan kalian nyalakan api di waktu malam. Dalam rangka menjaga keselamatan kaum muslimin dari kejahatan orang-orang musyrik Quraisy. Falamma kana bada dzalik, kemudian setelah itu ketika keadaannya aman, terlebih ketika sudah sepakat terjadi sulh, perdamaian antara kaum muslimin dan orang-orang musyrik Quraisy, maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Auqiduha." Adapun sekarang boleh bagi kalian menyalakan api di waktu malam karena sudah aman dengan keamanan kaum muslimin. Wastani'u ay ta'amakum, dan boleh kalian masak di waktu malam dengan api yang kalian nyalakan tersebut. Kemudian kata Nabi, fa innahu la yadriku qaumun ba'dakum sa'akum wa la muddakum. Nabi SAW, dan ini syahid dari sini, sesungguhnya orang-orang setelah kalian tidak mungkin bisa mengejar sa' dan mud kalian. Yaitu jika kalian bersedekah, beramal soleh sebanyak satu mud atau satu sa', maka tidak mungkin bisa menandingi mud dan sa' yang kalian sedekahkan. Ini seperti hadis yang sering kita dengar, telah kita di sahih. Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, ketika terjadi khilaf antara Abdurrahman bin Auf dan Abdurrahman Auf radhiyallahu anhu, termasuk dari sahabatin al-awwalin, berselisih dengan Khalid bin Walid radhiyallahu taala, dan Khalid bin Walid radhiyallahu taala an beliau min muslimi al-fath, termasuk sahabat yang masuk Islam di Fathu Makkah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berkata keras terhadap Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala, maka Nabi SAW mengingatkan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, dan beliau katakan, wallahi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dahaba ma balagha mudda ahadihi wala nasiba. Kata Nabi SAW, seandainya seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, maka tidak akan bisa menandingi infaknya satu mud di antara mereka sahabat Nabi SAW, atau bahkan setengah mud dari sedekah mereka. Dan keutamaan yang ada pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau ini khitab Nabi sallallahu untuk sahabatnya yang berkaitan dengan as-sabiqul awwalun, begitu pula dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di sini pun Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, tidak akan ada yang bisa mengejar kalian setelah kalian sa'akum wa la muddakum, sa' dan mud kalian. Ini semuanya menunjukkan keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sahabat merupakan generasi terbaik dari umat ini. Maka wajib bagi kita untuk memuliakan mereka. Wajib bagi kita untuk mencintai mereka dan menjaga serta membela kehormatan mereka. Tidak kita menyebutkan tentang para sahabat secara umum tanpa terkecuali, kecuali dengan kebaikan. Kecuali dengan kebaikan. Tilka ummatan qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalau kita mendengar atau melihat ada orang yang tanaqqas, itu menceritakan keburukan atau meremehkan sahabat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa orang tersebut alal batil, di atas kebatilan, tidak di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Aqidah ahli sunnah wal jamaah itu mencintai para sahabat radhiyallahu taala anhum secara keseluruhan. Kemudian di bagian akhir dari bab ini beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah, qala Abu Dawud rahimahullahu taala haddatsana Musa ibn Ismail qala akhbarana Hammad ibn Salamah qala ha wa haddatsana Ahmad ibn Sinan qala akhbarana Yazid ibn Harun qala akhbarana Hammad ibn Salamah an Asim an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Musa fala'alla Allah wa qala ibn Sinan اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال الشيخ هذا حديث حسن وعاصم هو ابن أبي نجود. الحديث أخرج ابن أبي شيبة فقال حدثني يزيد بن هارون به وأخرجه أحمد فقال رحمه تعالى حدثني يزيد به. dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حديثnya diriwayatkan oleh أبو داود dari dua طريق, dari jalannya Musa bin Ismail, dan yang kedua ada jalannya Ahmad ibn Sinan. Adapun tariknya Muhammad bin Ismail, Musa bin Ismail, disebutkan bahwa Nabi mengatakan fala'allah. Kalau tariknya Ahmad bin Sinan disebutkan lewatnya iṭṭala'allah. Allah subhanahu wa ta'ala melihat ala ahli Badar, pada para sahabat yang menyaksikan perang Badar yang jumlahnya sekitar 13 atau 313 orang, 319 orang. Nabi berkata tentang para sahabat yang menyaksikan perang Badar, i'malu ma syi'tum. Allah berfirman kepada mereka, i'malu ma syi'tum, faqad ghafartu lakum. Berbuatlah sesuai dengan yang kalian kehendaki, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini keutamaan yang sangat besar bagi para sahabat yang menyaksikan perang Badar. Dan sudah kita lalui kisah Hatib ibn Abi Baltah radhiyallahu ta'ala. Hatib ibn Abi Baltah radhiyallahu anhu ketika menjelang Fathu Mekah, pada saat Nabi dan para sahabat yang merencanakan untuk menyerang dari Mekah, Hatib ibn Abi Baltah radhiyallahu anhu beliau tergelincir dengan ingin melihat surat kepada orang-orang musyrik Quraisy dan mengkhabarkan rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau titipkan kepada wanita yang ingin berangkat ke negeri Mekah. Kemudian diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tersebut, sehingga Nabi memberitakan Ali bin Abi Thalib dan Abu Thalhah radhiyallahu taala untuk mengambil surat tersebut dari wanita yang dititipi oleh Hatib bin Abi Baltah, kemudian diambil. Kemudian Nabi memanggil Hatib bin Abi Baltah dan beliau mengakuinya dan beliau menyebutkan udur kenapa beliau sampai menulis surat tersebut. Sampai Umar pada saat itu marah kepada Hatib dan mengatakan, ya Rasulullah, idan li, kata atau da'ni adribu unuqah, ya Rasul, izinkan saya untuk menebas lehernya. Akan tetapi Nabi SAW seperti dalam riwayat yang kita baca di hadis Abi Hurairah, Nabi berkata kepada Umar, wa ma yudrika ya Umar, inna laqad tala al ahli Badar, faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Bayi Umar, mungkin kau tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang ada pada para sahabat yang menyaksikan perang Badar dan termasuk dalamnya Hatib ibn Abi Baltah. Hatib ibn Abi Baltah termasuk sahabat yang menyaksikan perang Badar. Allah sudah mengatakan kepada Al-Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah sesuai dengan apa yang kalian kehendaki, aku telah mengampuni dosa kalian. Sekali ini bicara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabat yang menyaksikan perang Badar, bahwasanya mereka akan diberi husnul khatimah dan akan teguh di atas keimanan mereka dan telah diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga menunjukkan bahwasanya para sahabat yatafadhalun, sebagian mereka lebih afdol daripada sebagian yang lainnya. Tentunya al-asyaru al-mubasysyiruna bil jannah. Mereka adalah sahabat-sahabat yang paling mulia, 10 orang yang telah dijamin dengan surga. Kemudian sahabat Badar yang menyaksikan perang Badar, mereka sahabat-sahabat yang mulia. Kemudian sahabat-sahabat yang menyaksikan bai'atu ridwan, yaitu bai'ah yang diambil oleh Nabi SAW ketika umratu al-Hudaybiyah yang tadi telah kita baca hadisnya di hadis yang pertama. Itu semua sahabat-sahabat yang mulia. Sekalipun semua sahabat semuanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebagian mereka lebih mulia dari yang lainnya. Oleh karena itu dikatakan Abu Bakar afdalus sahabah. Abu Bakar adalah sahabat yang paling afdal. Tsumma Umar ba'dah. Kemudian setelahnya adalah Umar bin Khattab. Tsumma Utsman ba'dah. Setelah itu Utsman, tsumma Ali bin Abi Thalib ba'dah. Wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini akhir pembahasan dari babu ta'dil dan selanjutnya bab baru insyaallah kita akan ambil di pertemuan berikutnya, la yurfa'u fi ta'dil fawqa manzilati. Di antara perkara yang perlu diperhatikan ketika seorang memuji saudaranya atau mentadil saudaranya, tidak boleh memuji fawqa manzilati, di atas kedudukannya, di atas kedudukannya. Tidak boleh gulu di dalam ta'dil. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.